Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafaku Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan kita dengan umur panjang, badan sehat, ibadah dipenuhi dengan salat tarawih, zikir dan doa, menahan makan dan minum. Gerak kita adalah zikir, diam kita adalah fikir, makanan kita adalah tasbih. Kemuliaan senantiasa menyertai, tidak ada yang dapat membalas budi kebaikan itu kecuali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat dan salam untuk Dia yang sudah mengajarkan kita syariat yang agung dan mulia. Dengan kedatangannya kita keluar dari gelapnya kejahilan menuju cahaya nubuah terang benderang. Senantiasa kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai pada pembahasan sikap wara' Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit, dikenal populer dengan nama Imam Hanafi, meninggal di Kufah Irak pada tahun 150 Hijrah. Ketika Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijrah, di tahun yang sama lahirlah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di Gaza, Palestina. Seolah-olah tongkat estafet yang dilepas oleh Imam Abu Hanifah dilanjutkan oleh seorang mujaddid, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Diriwayatkan bahwa suatu hari Imam Yazid bin Harun melihat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi duduk di panas terik dekat rumah. Duduk di panas terik. Cahaya matahari dari atas. Sementara di samping ini ada rumah dan ada atapnya. Lalu kemudian ada orang berkata, "Wahai Imam Hanafi, mengapa engkau tidak pindah dari tempat yang panas itu ke tepi rumah yang ada atapnya?" Lalu kemudian, apa jawab beliau? "Saya ada punya utang beberapa dirham dengan orang yang punya rumah ini. Saya ketika ada perlu uang, saya pinjam uang dia. Saya ada hutang dengan dia. Dan saya tidak ingin duduk di bawah atap rumahnya." Apa maksudnya ini? Meminjam uangnya tidak salah. Tapi kemudian kenapa tidak mau berlindung di bawah atap rumahnya? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Imam Abu Hanifah? Dia sebenarnya sedang mengamalkan ajaran Islam. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, kalau mengambil manfaat, maka manfaatnya itu terhitung riba. Meminjam uang dari yang punya rumah, lalu kemudian bernaung di bawah atapnya, sudah mengambil manfaat, maka manfaat itu terhitung riba. Padahal andai bertemu dengan yang punya rumah, kebetulan rumahnya kosong, tidak ada. Andai orangnya ada, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam. Aku tadi bernaung di bawah atap rumahmu, apakah dia rugi?" Tidak ada rugi, tidak ada yang diambil. Tapi begitulah wara'. Apa arti wara' itu? Menjaga diri bukan hanya dari yang haram yang jelas-jelas, tapi yang masih hukumnya abu-abu pun. Begitulah akhlak para ulama. Barulah kita mengerti mengapa ilmu mereka berkah. Mereka menjauhkan diri dari yang samar-samar. Sungguh akhlak yang terpuji dari seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah bernama Imam Nu'man bin Thabit. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak yang kita lakukan hari ini, kita pinjam uang darinya, lalu kita ambil kebun kelapa, kebun sawit, kebun karetnya, dan kita ambil keuntungannya. Kita ambil keuntungan itu, kita belikan makanan, dan kita menganggapnya itu biasa-biasa. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, lalu kita mengambil keuntungan, maka itu terhitung riba. Bahkan sampai bernaung di bawah atap rumah orang yang kita pinjam uang materinya itu pun. Berapa banyak orang yang kita pinjam uangnya, lalu kita jadikan kendaraannya sebagai jaminan, kita pakai, kita sewakan. Sungguh sesungguhnya, bagaimana seandainya kita berjumpa dengan Abu Hanifah? Dia tersenyum melihat kita yang mengaku makan halal. Hanya bernaung di bawah atapnya untuk menghindari cahaya panas matahari pun tidak mau dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah mengajarkan kamu ilmu-ilmu yang berkah. Kenapa ilmu kita tidak berkah? Makanan kita haram. Kenapa anak-anak kita tidak soleh? Karena kita kasih makanan haram. Kenapa tidak pernah lengket di kepala kita sesuatu yang baik? Karena darah yang tersembur dari jantung ke otak adalah darah yang haram. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Kita masih sehat di hari baik, bulan baik, penuh dengan kemuliaan. Kita ambil pelajaran. Duduk sejenak, merenung sejenak. Bagi yang sudah melakukan, berhentilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Dan bagi yang belum melakukan, pernah terlintas di pikiran, berhentilah. Kenapa? Karena hanya akan menjerumuskan ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yakuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakabbatuhu syaitanu minal mas, dia akan bangun, bangkit dari kuburnya pada saat hari berbangkit menghadap Allah. Seperti orang yang terbangun, terjaga dari penyakit kerasukan setan dalam keadaan gila. Betapa uang-uang yang kita terima sesungguhnya adalah yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pakai untuk berhaji ke Baitullah, kita pakai untuk bersedekah. Wa anfiqu berinfaklah, wa anfiqu bersedekahlah, wa anfiqu berwakaflah min tayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha tayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kalau selama ini pernah kita khilaf, silap dan salah, inilah masanya untuk kembali ke pangkal jalan. Illa man taba, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, tapi kalau dia taba, bertobat, wa amana, beriman dengan penuh keimanan yang benar, wa amila amalan saliha, kemudian dia isi dengan amal-amal saleh, ulaika mereka itu yubadilullahu sayyiatihim, Allah akan ganti segala kejelekan, keburukan dosanya dengan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Wa atsbi'is sayyiatal hasanata, iringilah masa lalumu yang bergelimang dosa itu dengan perbuatan baik-baik, tamhuha, mudah-mudahan yang buruk di masa lalu dapat dihapuskan oleh kebaikan-kebaikan di masa akan datang. Ramadan terakhir, hati amat sangat sedih, tapi bercampur dengan senang. Ramadan telah berlalu dan kita akan bertemu dengan Syawal. Akan adakah Ramadan di masa akan datang? Berharap ya. Tapi andai tidak, mudah-mudahan Allah menghapuskan segala silap dan salah. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkan segala silap salah kan. Minal a'idin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian fitrah. Wal faizin, semoga termasuk orang-orang yang menang melawan jihad hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.